Sebagai peng yang hancur kebut. Aduh kenang yang pacaran pelajaran sapu hancur. Padahal kali gue pegang mangan ayah baju kebut. Dikata anak tapi kekuatnya aki hancur kebut. Kampung Hana Lidaya, abis tubuh, abis lampu.